الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله مطل الغنى yang tadi lupa pengertiannya, yaitu atau matlul ghani, yaitu orang yang berkecukupan tetapi yumatil, menunda pembayaran hutang, pembayaran zakat, karena memang tabiat yang jelek padanya. Ini dikatakan oleh Nabi, matlul ghani dulmun. Orang yang berkecukupan kemudian melakukan matl, dari yakni yumatil, menunda-nunda pembayaran yang semestinya dibayar, itu adalah kedzaliman, perbuatan zalim. Maka harus atau pantas untuk dihukum dengan ta'zir, hukuman ta'zir. Dari pemerintah untuk memaksa dia membayar apa yang semestinya dibayar. Hukuman ta'zir itu bisa lebih keras daripada hukuman had dan qisas. Seperti bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak membayar zakat. Diperangi, dihalalkan darahnya, ditumpahkan darahnya. Nah, ini tentu lebih keras daripada hukum had dan qisas. Tentu waliul amr, penguasa, berijtihad dengan mempertimbangkan ilmu di dalam menetapkan hukum-hukum tersebut. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di halaman 281 ya. Wa kadzalika muhabatul wulah, muhabatul wulati fil muamalati min al mubayaah wal muajarah wal mudharabah wal musaqah wal muzara'ah wa nahwi dzalika huwa min naw'il hadiyah. Demikian pula muhabatul wula, yaitu memberikan fasilitas, muhabah yang menyenangkan penguasa dalam muamalah, dalam hubungan perdagangan, perhubungan ekonomi, apakah mubayaah, jual beli, karena yang beli penguasa dikasih murah sebagai fasilitas. Wal mu'ajarah, penyewaan, yang menyewa penguasa dikasih fasilitas. Wal mudharabah, dan penanaman syirkah atau penanaman modal. Wal musaqah, wal muzara'ah, al musaqah pengairan, muzara'ah pertanian, karena itu sawahnya pejabat maka diistimewakan dalam hal pengairannya, dan begitu selanjutnya, wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Huwa min naw'il hadiyah, ini termasuk daripada jenis hadiah yang diharamkan. Hadiah kepada penguasa, hadiah kepada pejabat, yang tadi sudah dibahas hukumnya haram untuk penguasa. Walihada syatara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu min ummalihi man kana lahu fadlun wadinun la yattahimu bi khiyanatin wa innama syatarahum lima kanu khusu bihi li ajlil wilayah min muhabatin wa ghairiha. Karena itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan pengawasan secara khusus min ummalihi, dari pegawainya, atau memberikan memberikan posisi yang bagus dari pegawainya, yaitu orang yang mempunyai lahu fadlun wa din, mempunyai keutamaan dalam keahlian dan mempunyai agama. La yattaham bi khiyana, yaitu yang tidak dicurigai dengan perbuatan khianat. Wa innama syatarahum, hanyalah Umar bin Khattab memberikan sikap atau ketentuan khusus pada mereka, lima kanu khusu bihi, karena mereka dikhususkan dengan posisi itu, li ajlil wilayah, karena kekuasaan, koneksi kekuasaan, min muhabatin wa ghairiha, dari berbagai fasilitas dan yang lainnya. Wa kanal amru yaqtadhiya dhalika, dan urusannya memang menghendaki demikian, memberikan fasilitas khusus kepada pejabat yang mempunyai kelebihan dan mempunyai posisi yang memang menghendaki untuk itu, untuk diberi kekhususan. Li'annahu kana imamun adil, beliau Umar bin Al-Khattab adalah imam yang adil, yaqsimu bisawiyah, beliau membagi segala fasilitas, segala imbalan dengan rata, dengan sama. Maka memang mungkin imam memberikan fasilitas khusus atau pengawasan secara khusus kepada orang-orang tertentu yang dinilainya mempunyai kelebihan dan mempunyai tugas yang lebih berat daripada yang lainnya. Maka itu adalah sepantasnya. Falamma taghayyara al-imamu war-ra'iyyah, maka ketika penguasa itu berubah dan rakyat berubah ke arah jelek, kana al-wajib ala kulli insanin, maka di saat sudah rusaknya, taghayyar, sudah rusak penguasa dan rakyat, maka yang wajib atas setiap orang, ayyaf'ala minal wajibi ma yaqdiru alaih, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama berkenaan dengan negara, kewajiban agama berkenaan dengan bangsa, kewajiban agama berkenaan dengan masyarakat dan umat, itu setiap orang hendaknya mengerjakan kewajiban-kewajiban itu dalam batas ma yaqdiru alaih, apa yang dia mampu untuk mengerjakannya. Apakah dia pejabat, penguasa, atau pemerintah, maka dia mengerjakan apa yang dia mampu kerjakan. Wa yatruku ma hurrim alaih, dan dia harus meninggalkan apa yang diharamkan atasnya. Wala yuharrimu alaihi ma abahallahu lahu, dan tidak boleh diharamkan atasnya sesuatu yang sesungguhnya asalnya mubah di sisi Allah. Ya. Waqad yubtalan nasu minal wulah. Kadang-kadang kaum muslimin ditimpa oleh satu petaka dari penguasanya, yaitu biman yamtani'u minal hadiyah wa nahwiha, dengan adanya mereka yang menolak menerima hadiah dan yang semisalnya, liyatamakkana bidzalika minal istifa'i al-madzalim minhum, untuk yatamakkan bidzalik, untuk mempunyai kekuatan dengan cara demikian, menolak hadiah, dalam rangka istifa'il madhalim minhum, memenuhi haknya orang yang didzalimi dari rakyatnya. Wa yatruku ma aujabahu Allahu min qada'i hawaijihim, namun penguasa itu di samping menolak hadiah, dia meninggalkan. Yatruku meninggalkan ma aujabahullah, apa yang Allah wajibkan atasnya. Min qada'i hawaijihim, dalam bentuk keharusan penguasa itu menunaikan keperluan-keperluan rakyat. Fayakunu man akhadha minhum iwadhan ala kaffi dhulmin wa qada'i hajatin mubaha ahabba ilaihim min hadha, sehingga jadilah orang yang akhadha minhum iwadhan, orang yang diambil dari mereka atau mengambil dari mereka kompensasi, iwadhon, kompensasi dalam rangka kafidzulmin, menahan kedzaliman, wa qada'i hajatin mubahatin, dan dalam rangka untuk menunaikan keperluannya yang mubah. Ahabba ilaihim min hadza, lebih disenangi oleh rakyat itu daripada penguasa yang demikian. Rakyat akhirnya lebih menyenangi penguasa yang ngambil, akhadha minhum, yang mengambil apa dari rakyat itu, iwadhon, bayaran, kompensasi dalam dalam perlindungan kepada rakyat dari kedzaliman, mengambil riswah, mengambil suap dari rakyat. Nah, ini lebih disenangi penguasa demikian, asal penguasa itu menunaikan keperluan-keperluan rakyatnya. Fa innal awwala maka penguasa yang model pertama, qad ba'a akhiratahu bidunya ghairihi, telah menjual akhiratnya atau membeli akhiratnya dengan dunia orang lain. Wa akhsaron nasa sofqatan, dan membikin rugi orang sofqatan dalam waktu tertentu atau sejenak. Man ba'a akhiratahu bidunya ghairihi wa innamal wajibu kafu dhulmi anhum bihasbil qudra. Maka barang siapa yang ba'a di sini menjual atau membeli akhiratnya dengan mengambil dunia dari yang lainnya. Wa innamal wajibu, padahal hanyalah yang wajib itu ialah kafudzulmi anhum, mencegah kedzaliman terhadap rakyat bihasbil qudrah, dengan batas kemampuan. Wa qada'i hawaijihim, dan di samping mencegah kedzaliman terhadap rakyat, kewajiban yang lainnya ialah menunaikan keperluan rakyat. Allati la tatimmu maslahatan nas illa biha, yang kemaslahatan manusia tidak bisa terlaksana dengan penuh kecuali dengannya, yaitu min tablighi dzisultan hajatahum, dengan penguasa menyampaikan keperluan-keperluan mereka, atau menyampaikan dengan cara menyampaikan kepada penguasa apa keperluan mereka. Wa ta'rifihi bi umurihim, dan memberitahu kepada penguasa tentang keadaan-keadaan rakyatnya. Wa dalalatihi ala masalihihim, dan menunjukkan kepada penguasa apa yang menjadi maslahat bagi rakyatnya. Wa sarfihi an mafasidihim, dan dengan memalingkan penguasa itu dari perkara-perkara yang menjadi mafsadah, kerusakan bagi rakyatnya. Bi anwa'it tariqil latifah wa ghairil latifah, menasihati penguasa itu dalam rangka ini tadi, keperluan ini tadi, dengan berbagai bentuk penyampaian, berbagai cara yang latifah, yang lembut. Wa ghairil latifah, atau menyampaikan kepada penguasa itu dengan cara yang tidak lembut. Kama yaf'alu zawul aghradi minal kitab, minal kuttabi wa nahwihim fi aghradihim, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tujuan. Minal kutab. Atau orang-orang yang mempunyai ya tujuan. Aghrad, keinginan. Aghrad jamak dari gharad. Dari kutab para penulis wa nahwihim dan semisal mereka fi aghradihim dalam hal untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Nah, jadi Syekhul Islam di sini mengingatkan bahwa kalau rakyat dan bangsa, bangsa dan rakyat sudah rusak, penguasanya sudah rusak, maka jangan sampai penguasa itu mengambil tindakan yang tidak populer, yaitu tindakan yang sesungguhnya tujuannya baik. Contohnya, tidak penguasa tidak mau menerima suap, tidak mau menerima hadiah, pemberian. Tujuannya apa si penguasa ini? Untuk supaya bisa mencegah kedzaliman, untuk supaya tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Tetapi akhirnya karena kondisi perangkatnya tidak baik, akhirnya pemerintah itu terhalang untuk memenuhi keperluan dan hajat rakyatnya. Akhirnya rakyat merasa dirugikan karena penguasanya tidak mampu, pemerintahnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Nah, ini padahal kewajiban penguasa itu dua-duanya, mencegah kedzaliman terhadap rakyatnya, ya, dan yang kedua yaitu memenuhi keperluan-keperluan rakyatnya. Namun dengan alasan dalam rangka supaya mencegah kedzaliman, akhirnya merugikan sisi yang lain, kewajiban yang lain ditinggalkan, yaitu qadha hajatin mubahah, kewajiban untuk menunaikan keperluan-keperluan rakyat yang mubah, yang boleh. Nah, ini jelas tindakan tidak populer, rakyatnya enggak senang. Meskipun pemerintahnya itu dari sisi tidak mau menerima hadiah, benar. Tetapi rakyat tidak senang. Rakyat butuh makan, butuh fasilitas hidup. Nah, ternyata fasilitas hidupnya berantakan. Keperluan-keperluan kehidupannya berantakan. Nah, ini jelas akhirnya seperti dikatakan oleh beliau, seakan-akan orang ini menjual akhiratnya dengan merugikan dunia orang lain, yaitu dunia rakyatnya. Nah, oleh karena itu, dalam kondisi kerusakan yang demikian merata, tentunya penguasa dan rakyat hendaknya menjalankan kewajiban dengan batas kemampuan. Batas kemampuannya maksudnya bagaimana? Yaitu jangan sampai menjalankan satu kewajiban merusakkan kewajiban yang lain. Ya, tentu di dalam hal ini seperti sekarang menyikapi pemerintah yang apa yang di sana ada kekurangan-kekurangan, mestinya harus disampaikan nasihat dan disampaikan informasi-informasi. Kadang-kadang informasi itu dipending, dicegah untuk sampai kepada penguasa itu oleh pegawai-pegawai bawahannya, sehingga penguasa itu nggak ngerti apa keperluan rakyatnya. Nah, perlu disampaikan kepadanya, nih rakyat memerlukan ini dan ini, ya, langsung kepadanya dan diberi pengertian penguasa itu tentang kondisi-kondisi sesungguhnya di lapangan. Karena kadang-kadang laporan ABS, asal Bapak senang, bagus. Bagaimana kadang, oh bagus Pak, gimana, oh tenang Pak, sudah bisa dikuasai keadaan, wah beres, oh beres. Padahal membara di bawah. Nah, itu perlu adanya nasihat, disampaikan. Wa ta'rifihi bi umurihim, harus diberi pengertian penguasa itu tentang keadaan rakyatnya. Dan ditunjukkan kepada penguasa itu, diberi masukan tentang maslahat-maslahat yang memang dibutuhkan oleh rakyatnya. Dan bagaimana mencegah penguasa itu, menasihati penguasa itu, mencegahnya. Jangan sampai membuat keputusan yang menimbulkan mafsadah, kerusakan. Bisa jadi dengan cara yang lembut, tetapi bisa jadi juga dengan cara yang keras, ya, dengan kata-kata yang bagus, bisa juga dengan kata-kata cercaan untuk menyentak dia. Hadza huwa, ya, yang mestinya untuk supaya jangan sampai orang melakukan sesuatu tetapi merusakkan sisi yang lainnya, melakukan nahi mungkar tetapi merusakkan kemakrufan, atau jangan pula penguasa itu ingin menjalankan sesuatu tetapi merusakkan kepentingan rakyat yang lainnya. Dua-duanya harus mengerti batas kemampuan dalam dia menjalankan kewajiban itu. Fa fi hadithi Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu, Hindun bin Abi Halah, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yaqul, bahwa Nabi bersabda, ablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha, sampaikan kepadaku, kata Nabi, keperluan orang yang tidak mampu untuk menyampaikan keperluan dia kepadaku. Fa innahu man ablagha dha sultanin hajatan man la yastati'u iblaghuha, karena barang siapa yang ablagha, menyampaikan, dha sultanin, kepada penguasa keperluan manusia, yang keperluan orang yang dia tidak mampu menyampaikannya kepada penguasa, terus dia sampaikan menjadi penyambung lidah rakyat, sabbatallahu qadamaihi ala sirati yauma nazalal aqdam, Allah, kata Nabi, akan mengokohkan kedua kaki orang yang demikian ini, kedua kaki penyambung lidah rakyat ini, nanti di jembatan as-sirat, jembatan yang membentang antara dua sisi neraka jahanam yang harus dilalui oleh kita semua, Allah akan kokohkan kedua kaki orang ini pada hari nazalal aqdam, kaki-kaki akan tergelincir atau masuk, jatuh ke dalam neraka. Nah, ini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang menyampaikan keperluan rakyat, keperluan orang-orang yang tidak mampu menyampaikan keperluannya disampaikan kepada sultan, penguasa. Ya. Wa qad rawal Imam Ahmad wa Abu Daud fi sunanih an Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang memberikan pembelaan kepada saudaranya dari satu pembelaan, syafa'ah, pembelaan di hadapan penguasa, ya, untuk menyelamatkan saudaranya, ya, fa'ahdalahu alaiha hadiyatan, kemudian yang merasa dibela ini memberikan hadiah kepadanya dengan satu hadiah, maka kata Nabi, faqabilaha, kemudian diterima oleh si pembela ini hadiah itu, faqad ata baban adziman min abwabir riba, maka sungguh dia telah mendatangi pintu yang besar daripada pintu-pintu riba. Wa rawa Ibrahim Al-Harbi an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, bahwa Ibnu Mas'ud menyatakan, as-suhtu ayyatlubal hajata lirrajuli fataqdiyalahu wa yuhdiya ilaihi hadiyatan fayaqbaluha. As-suhtu, barang haram, adalah sesuatu yang diharamkan kalau seseorang meminta keperluannya kepada orang lain, kepada seseorang, fataqdiyalahu, terus ditunaikan keperluannya itu, kemudian fayuhdiyala ilaihi hadiah, terus diberikan kepada orang yang telah membantunya itu dengan satu hadiah, terus diterima, maka itu adalah suhd, sesuatu yang haram atau sesuatu yang dibenci. Ya, begitu Ibnu Mas'ud menyatakan, yakni pejabat. Pejabat yang telah digaji oleh pemerintah untuk melayani keperluan rakyat, terus diminta bantuannya oleh rakyatnya, terus diberi pelayanan yang bagus si orang ini, terus karena merasa dilayani dengan bagus, si orang ini memberi hadiah, yang dilayani ini memberi hadiah kepada pejabat itu. Fadha adalah, terus diterima, maka itu adalah perbuatan haram atau riba. Warawa aidan an Masruq, dan telah diriwayatkan pula dari Masruq, annahu kallama Ibna Ziyad fi madlamatin, bahwa Masruq mengajak bicara Ibna Ziyad, yaitu Ubaidillah Ibnu Ziyad Ibnu Abihi, ya, kakeknya tidak diketahui siapa, sehingga karena itu Ibnu Abihi, karena memang ada riwayat bahwa Ziyad bapaknya Ubaidillah ini, Ziyad ini lahir dari seorang wanita budak yang punya hubungan gelap dengan seorang pejabat tinggi dari Bani Umayyah, terus melahirkan anak dikasih nama Ziyad. Nah, supaya jangan dinisbahkan kepada bapaknya nanti malu, maka Ibnu Abihi, anaknya bapaknya Ubaidillah, anaknya Ziyad, diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur Basrah, yang ini memimpin pasukan untuk mengepung dan memerangi Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Waktu Sayyidina Husain dan rombongannya dan Ahlul Bait mau masuk Kufah, maka Ubaidillah ibn Ziyad ini datang ke gubernuran Kufah. Dia gubernur Basrah. Dia dapat perintah dari Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah, itu kau pergi ke Kufah, itu ada gejolak itu. Berangkat ke Kufah. Di Kufah orang sudah baiat kepada Muslim bin Fadl bin Abbas untuk Husain bin Ali. Yang baiat itu 100.000 orang dari penduduk Kufah. Bayangkan. Siap di bawah kepemimpinan Husain bin Ali untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Begitu. Wah, 100.000 pendukung. Besar ini. Zaman itu, ya khuana. Lah kalau zaman sekarang kan sedikit 100.000. Zaman penduduk masih jarang. 100.000 besar. Diberitahu oleh Muslim bin Fadl kepada Husain dengan surat, sudah baiat kepada saya 100.000 orang. Cepat kau datang kemari. Berangkat Husain. Dinasihati oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Tolong kau jangan berangkat. Sampai nangis Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka telah menipu bapakmu dan membunuh bapakmu, yakni Sayyidina Ali. Kok sekarang kau mau datang ke sana? Tetap Husain berangkat. Ya sudah, katanya Abdullah bin Umar, dirangkul Husain, ini adalah perpisahan untuk kau pindah ke alam barzakh, katanya. Itu di Mekah. Berangkat Husain. Sampai di tengah jalan dapat surat. Husain dapat surat dari penduduk Kufah. Menceritakan kejadian yang terjadi tentang Ibnu Ziyad ini. Ternyata setelah didengar oleh Yazid bahwa di Kufah ada orang 100.000 baiat kepada kepemimpinan Husain dan meninggalkan baiat kepada Yazid, berangkat gubernur Basrah yaitu Abdullah Ubaidillah ibn Ziyad ini ke Kufah. Baru nyampe di istana Kufah, Muslim bin Fadl yang mewakili Husain bin Ali memerintahkan kepada 100.000 orang yang baiat itu, ayo berangkat, kita serbu kantor gubernuran Kufah. Di sana ada Ubaidillah ibn Ziyad, kaki tangannya Yazid. Kita sikat. Berangkat dengan kepemimpinan Muslim bin Fadl. Bin Muslim bin Fadl bin Abbas ini tadi. Berangkat. Tengah jalan prol 10.000 orang lari. Tinggal 90.000. Jalan lagi prol 10.000 orang, tinggal 80.000. Terus prol, sampai di tangga istana Kufah, Muslim sendirian sudah ditinggal bubar sama 100.000 orang. Tek. Ubaidillah ibn Ziyad turun dari istana gubernuran, turun ke tangga, cabut pedangnya, penggal, tas. Gelundung kepalanya Muslim bin Fadl dan meninggal dunia. Makanya jangan percaya sama masa yang jangan percaya. Serbu, serbu, begitu. Ayo serbu. Oh, ya, kau aja, kau aja. Bubar. Ini padahal baiat sudah. Baiat mati. Ternyata habis. Dan Ibnu Ziyad ini akhirnya memimpin 100.000 orang yang baiat kepada Husain. Tadi baiat kepada Husain, 100.000 orang sekarang menghadang Husain di pintu kota Kufah, yaitu di Karbala, untuk memberi di bawah komando apa Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas yang di bawah pimpinan Ubaidillah bin Ziyad. Kau menyerah atau kita serang? 100.000 orang yang tadi baiat sekarang malah mau menyerang Husain. Hakadha. Al-awam la ya'ti illa tawam, kata Syekh bin Utsaimin. Orang awam rahimahullah la ya'ti illa tawam, kecuali petaka saja. Jadi jangan percaya sama semangat berapi-api orang banyak. Ya. Awam itu jangan dibebani macam-macam, dikasih ilmu, dibimbing dengan ilmu, ilmu kitab, was sunnah. Diceritakan di sini bahwa Mada Masruq berbicara kepada Ibnu Ziyad fi madlamatin, tentang suatu perkara kedoliman, hak orang dirampas oleh Ibnu Ziyad. Faraddaha, terus dikembalikan oleh Ibnu Ziyad karena dinasihati oleh Masruq. Nah, Masruq ini alim dari ulama tabi'in. Ya, ya, menasihati Ibnu Ziyad ini. Fa'ahdalahu sahibuha wasifan. Terus orang yang punya hak ini karena Masruq membantu dia, memberikan hadiah kepada Masruq, ya, satu wasif. Allah alam wasif ini apa? Karena merasa dibantu. Faraddahu alaih, dikembalikan oleh Masruq kepada orang ini tadi, rakyat ini tadi yang memberi hadiah itu. Waqala, Masruq kemudian menyatakan, sami'tu Ibnu Mas'ud yaqul, aku mendengar Ibnu Mas'ud telah berkata. Masruq ini tabi'in, sehingga dapat riwayat dari sahabah. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, man radda an muslimin madlamatan, barang siapa yang berhasil mengembalikan hak orang muslim yang didolimi, ya, terus berhasil dikembalikan lagi kepadanya, faraza'ahu alaiha qalilan au kathira, kemudian diberi hadiah atas jasa dia mengembalikan hak muslim ini sedikit atau banyak, fahuwa suhtun, maka itu adalah perbuatan riba atau haram. Faqultu ya Aba Abdurrahman, ma kunna nara suhta illa rishwata fil hukmi. Wahai Aba Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mas'ud, kami tidak melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang suhud, yang haram, kecuali rishwah fil hukum, suap dalam merubah hukum. Qala dzaka kufrun, kalau suap merubah hukum itu bukan suhud tapi kufur, katanya. Menyuap untuk merubah hukum Allah, mahkamah syariah mau memutuskan terus disuap hakimnya terus berubah kepada hukum lain, apa namanya, kufrun duna kufrin, itu adalah perbuatan kufur, perbuatannya kufur. Kalau para salafus soleh menyebut dhaka kufur, bukan berarti pelakunya otomatis kafir, enggak. Ya, itu perbuatan kufur. Ya. Kufrun duna kufrin. Nah. Begitu. Fa amma idza kana waliyul amri yastakhriju minal ummal ma yurid ay yahtassa bihi huwa wa dhawuhu. Ha? Adapun apabila waliul amr, penguasa, ingin yastakhrij minal ummal, mengeluarkan atau mengambil dari pegawainya, ma yurid ayyukhtassa bihi huwa wa dhawuhu, sesuatu yang dia inginkan untuk dia khususkan dengannya, dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Fala yambaghiya i'anatu wahidin minhuma. Maka tidak sepantasnya untuk dibantu salah satu dari keduanya, baik penguasanya maupun pegawainya. Idh kullum minhuma dhalim. Karena setiap dari keduanya berbuat zalim. Ya. Kalissin. Sariqa min lissin. Ini adalah seperti pencuri mencuri hartanya pencuri. Penguasa mau ngambil dari bawahannya uang yang diambil dalam rangka untuk kepentingan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Ini tidak boleh dibantu dua-duanya, karena ini adalah pencuri ngambil dari pencuri, mencuri hartanya pencuri. Waqat ta'ifatainil muqtatilataini. Dan ini adalah seperti dua golongan manusia yang berperang sama-sama muslim, ala asabiyatin wa ri'asatin, dalam rangka untuk asabiyah, solidaritas golongan, atau ri'asah, untuk kepentingan kepemimpinan, ambisi kepemimpinan. Ini tidak boleh dibantu dua-duanya. Nah, ada pegawai, pejabat, pemerintah, ngambil sana-sini, korupsi sana-sini, terima riswah, terima suap sana-sini. Terus atasannya merasa, loh saya kok gak dapat bagian, ayo sini. Ngambil. Wah, akhirnya rebutan, rebut. Dua-duanya enggak boleh dibantu. Karena ini adalah maling mau mencuri hartanya maling. Begitu. Hah? Dan seperti dua golongan orang yang berperang sama-sama muslim, tetapi demi untuk solidaritas golongan suku, atau demi untuk berebut kekuasaan. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa la yahillu li rajulin ayyakuna aunan ala dhulmin. Dan tidak boleh seseorang itu membantu saudaranya untuk berbuat zalim. Ya. Allah. Seperti sekarang rebutan di Palestina di hadapan penjajah Yahud. Ya, rebutan. Siapa yang pantas jadi penguasa? Hamas, ya, Ikhwanul Muflisin, iya, PKS-nya Palestina, ya, melawan Fatah, Golkarnya Palestina. Nah, rebutan, perang, tempur, berebut. Nah, siapa yang berhak untuk memegang kekuasaan, kepala keamanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai mengorbankan rakyat. Rakyat membutuhkan fasilitas, kesehatan, keamanan, ekonomi, pasar, semuanya hancur gara-gara rebutan. Semuanya hancur. Listrik mati. Bayangkan hidup di zaman ini tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa kesehatan, jaminan kesehatan. Pemerintah ambruk. Bagaimana bisa hidup? Ya Allah. Demi retorika politik Ikhwanul Muflisin. Ya. Demi retorika politik. Hada apa? Tak boleh. Ini sedang keliling cari bantuan ini. Hamas ini. Sedang keliling cari bantuan di Jogja, di mana-mana. Terus jual cerita. Wah, kami didolimi oleh Fatah. Sampai kami hidup dalam keadaan, bangsa kami hidup dalam keadaan lapar, dalam keadaan sakit, enggak ada yang bisa ngobati, tidak ada listrik dan sebagainya. Sebabnya ialah karena kamu sendiri pernah datang sini. Orang Hamas, wakil dari Hamas. Jadi sumbangan untuk kamu berperang dengan sesama muslimin. Loh, Fatah itu munafik ini. Munafik. Jadi kau kafirkan mereka. Allah. Ada rebutan jabatan. Akhirnya saling mengorbankan kepentingan kaum muslimin. Tidak boleh dibantu. Fa'inna ta'awun nau'an. Karena tolong-menolong itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Ta'awunun alal birri wa taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Minal jihad. Yaitu berjihad. Fisabilillah. Menghadapi kufar. Menghadapi khawarij. Menghadapi ahlul bid'ah. Menghadapi mujrimin. Penjahat dan sebagainya. Wa iqamatil hudud. Menegakkan had. Tolong menolong dalam menegakkan had, hukum-hukum had. Wastifa'il huquq, dan dalam rangka menunaikan, memenuhi hak-hak. Wa ita'il mustahiqin, dan dalam rangka untuk memberikan orang-orang yang berhak untuk itu. Fahada mimma amarallahu bihi wa rasuluh. Tolong menolong dalam hal ini adalah termasuk dari perkara yang Allah perintahkan. Allah dan Rasulnya perintahkan. Wa man amsaka anhu, dan siapa yang menahan dirinya tidak mau menunaikan tolong menolong itu, khasyatan ayyakuna min a'wanid dzulmah, karena takut untuk menjadi golongan orang yang menolong kedzaliman, khasyatan ayyakuna min a'wanid dzulmah, faqad taraka fardhon 'alal a'yan aw 'alal kifayah mutawahhiman annahu mutawarri. Subhanallah. Barang siapa yang amsaka anhu, tidak mau tolong menolong dalam perkara-perkara ini karena takut, dia takut untuk menjadi orang yang menolong kedoliman, maka sungguh dia telah meninggalkan kewajiban fardu alal a'yan, fardu ain. Fardu alal a'yan, fardu ain. Kewajiban atas setiap individu orang muslim. ya. Au alal kifayah, dia telah meninggalkan fardu kifayah. Kalau enggak meninggalkan fardu ain, meninggalkan fardu kifayah, tergantung situasinya. Kalau situasinya memang fardu ain, ya, tolong menolong dalam jihad, membela kaum muslimin yang mazlumin, yang ditumpahkan darahnya. Ha? Dalam keadaan sudah tidak ada lagi orang yang diharapkan bisa membela mereka. Ini fardu ain. Tumpah darah muslimin terus. Hadza fardu ain. Ya. Barang siapa yang meninggalkan tolong menolong dalam perkara ini karena takut. Apa? Takut membantu perbuatan zalim. Jadi mutawahiman annahu mutawarri, dia menyangka dengan itu dia bersikap warak, bersikap hati-hati, sehingga tidak mau membantu upaya tersebut. Sungguh dia telah meninggalkan kewajiban fardu ain atau fardu kifayah. Kalau memang fardu kifayah, tergantung situasinya. Nah, dosa karena menyangka dia ini dalam keadaan warak. Dosa karena menyangka, karena dia itu takut membantu kedzaliman. Loh, bagaimana kalau dia tidak mau tolong menolong dalam perkara ini karena memang mentalnya pengecut, terus cari alasan untuk membenarkan sikap pengecutnya, ya tambah nemen lagi. Wa ma aktsara ma yashtabihul jubun, betapa banyaknya alasan yashtabih, yang membuat tersamarnya orang yang jubun. Jubun itu penakut. Wal fashal, dan orang yang pecundang. Al fashal, pecundang. Apa? Sudah merasa kalah, belum perang. Belum bertanding sudah merasa kalah. Oh nanti. Bagaimana lah, macam-macam. Bil warak, kata Ibn Taimiyah, betapa banyaknya orang yang ingin menutupi al-jubun wal-fashal, mental penakut dan mental pecundang itu, dengan alasan warak. Warak apa? Hati-hati. Idh kullum min huma kaffun wa imsak. Karena orang yang warak itu kaff, itu akan menyebabkan dia menahan diri, menahan tangannya, wa imsak, dan memegang tangannya untuk tidak berbuat. Penakut juga kaf wal imsak. Hah? Juga dia akan menahan tangannya untuk tidak membantu. Sama-sama menahan tangannya untuk tidak terlibat dalam satu pekerjaan. Nah, jadi yang tahu siapa? Ya tentu Allah pertama yang tahu. Ini karena alasan-alasan saja untuk nutup-nutupi apa yang terselip di hatinya dari mental penakut dan sebagainya. Atau ya, dia memang warok, betul-betul warok. Allah yang tahu. Kemudian setelah Allah, ya dia sendiri yang tahu. Kau sendiri yang tahu apa sebabnya kau menolak untuk ta'awun dalam perkara ini. Kau yang tahu. Ya, suara hati tidak bisa didustai atau ditutup-tutup. Hadza huwa. Atsani, macam kedua tolong menolong itu, ya, ta'awunun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan atau melanggar hukum syariah. Kal i'anati 'ala damin ma'sum, seperti tolong menolong untuk menumpahkan darah al-ma'sum. Damun ma'sum, darah yang terlindungi oleh syariah, dilindungi oleh syariah. Ya. darah muslim yang maksum, terlindungi oleh syariah. Au akhdhu malin maksum, atau merampas hartanya orang yang maksum. Darah muslim, hukum asalnya apa? Darah muslim, harta muslim, hukum asalnya maksum, dilindungi oleh syariah. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirampas. Nah, kecuali ada hal-hal yang menyebabkan bolehnya apa? Ditumpahkan darahnya. Bolehnya dirusakkan, dihancurkan, dirampas hartanya. Nah, contohnya seperti muslim tetapi khawarij. Khawarij itu bukan kufar, muslim. Ya, ditumpahkan hartanya, apa darahnya. Sahir. Hah? Dia ngaku muslim tapi sahir, dukun, tukang sihir. Hah? Ada ghair maksum karena perbuatan sihirnya itu. Nah, karena itu ya, sesuatu yang yakin hukumnya, yaitu haramnya darah muslim, haramnya harta muslim, ini yakin hukumnya dengan Al-Quran wa Sunnah, ya, bukan ijtihad, tapi ini nas tegas Al-Quran wa Sunnah. Tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang dhon, sangkaan. Ya itu kelihatannya kayaknya dia itu punya fikroh khawarij, kayaknya, lu kayaknya. Dia ini dalam keadaan muslim yang maksum, maksumud dam, maksumul mal. Hah? Dengan nas Al-Quran wa Sunnah mau digugurkan dengan, hukumnya mau digugurkan dengan hukum don, sangkaan. Tidak boleh. Kayaknya dia itu jasus. Kayaknya. Memang jasus. Mata-mata musuh untuk mengambil apa berita rahasia-rahasia muslimin untuk disampaikan kepada kufar, ini halal darahnya, ghair maksum. Terus untuk kepada yang yakin, terus pakai kayaknya. Kayaknya dia itu jasus. Kayaknya. Hah? Akhirnya dari yang jelas dengan nas tegas haram darahnya, haram hartanya, dirubah hukumnya kepada dhon. Halal darahnya, halal hartanya. Hada, enggak boleh itu apa perbuatan dhalim. Nah, yang kalau dalam perkara yang tersamar syubhat, memang harus wara'. Biarkan orang bilang, oh kau penakut. Iya penakut, memang saya takut sama hukum Allah. Nanti dia menuntut saya di yaumil qiyamah, saya takut, saya penakut. Nah, kalau syubhat, kalau tersamar. Tapi kalau sudah yakin dengan adillah, dengan bukti-bukti, dengan apa saksi-saksi yang apa terpercaya, sebagainya, khalas dengan ilmu. Nah, di situ memang semua. Nah, ketentuan-ketentuan asiasah syariah semuanya itu kembali kepada hati. Ya. Bagaimana hati menilainya? Kalau orang tidak takwallah, maka bisa untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban asiasa syariah dengan alasan-alasan. Oh bisa, banyak alasannya. Ada satu kitab ditulis oleh seorang zindik. Yang para ulama menyatakan barang siapa kitab itu ada di rumahnya, maka ada syaitan di rumahnya. Saya lupa judulnya. Alhamdulillah lupa. Kitabul Hiyal, barakallahu fi. Kitabul Hiyal. Hiyal itu jamak dari hilah. Hilah itu menipu hukum, hukum syariah. Mau berzina, berhilah. Cari ada alasannya. Diterangkan dalam kitab itu. Gimana alasannya? Untuk supaya halal zina. Ketika kau masih belum senang berzina, haram. Ketika mau zina, ada jalannya. Cara hukumnya. Itu diterangkan dalam kitab itu. Memutar balikkan hukum. Ketika kau sedang tidak senang mencuri, haram mencuri. Ketika kau ingin mencuri, ada caranya untuk menghalalkan mencuri. Namanya Kitabul Hiyal. Kumpulan dari hilah-hilah. Itu ditulis oleh seorang zindiq, mantiqi. Dalam satu jilid, tebal. La ilaha illallah. Jadi orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa merubah semua hukum dengan dalil Al-Quran wa sunnah. Bayangkan. Bisa merubah semua hukum dengan dalil Al-Quran wa sunnah. Makanya ya Allah, kita lihat dalam ayat-ayat Quran selalu Allah memerintahkan wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah. Setiap menetapkan satu ketetapan hukum. Maka tolong menolong dalam i'anah ala damin ma'sum au akhdhi malin ma'sum. Tolong menolong dalam menumpahkan darah orang yang dilindungi oleh syariah dan harta yang dilindungi oleh syariah. Au darbi man la yastahiqu darba, atau memukul orang yang tidak pantas, tidak boleh menurut syariah untuk dipukul. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Fadzal ladzi harramahullah wa rasuluh, yang demikian ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu ikhwani, ternyata memang semua hukum kembali kepada dalil Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian apa? Penerapannya kembali kepada hati. Taqwallah. Siapa yang taqwallah, mempunyai taqwallah, dia akan bisa untuk menundukkan hawa nafsunya kepada syariah Allah. Tetapi kalau sudah taqwallah hilang, na'udzubillah. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, sesuai dengan situasi dan kondisi. Wal'iyadzubillah. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.